Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ma'ashar al-muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabul Jum'ah, pembahasan tentang Jumat. Dan ini adalah pembahasan kita yang terakhir tentang Jumat. Nanti kita masuk pembahasan tentang sholat secara umum. Yang lalu kita telah membahas bab nomor 140 dan sekarang kita melanjutkan 141, yaitu qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala babun nahyi an wasli salatil jum'ah bi ghairiha. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan menyambung sholat Jumat dengan sholat yang lainnya. Larangan nyambung sholat Jumat dengan sholat yang lainnya. Beliau bawakan di sini riwayat, dua riwayat. Yang pertama-tama riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Umar bin Atha bin Abil Khuwar rahimahullahu taala, kata beliau, anna Nafi' ibn Jubair arsalahu ila Sa'ib bin Yazid ibni ukhti Namir, yaitu bahwasanya Nafi' bin Jubair mengutus tadi itu Umar bin Atha untuk menemui As-Sa'ib bin Yazid, seorang yang bernama As-Sa'ib bin Yazid. Disebutkan di sini anak dari saudara perempuan Namir. Yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi shalah. Tujuannya untuk menanyakan kepada As-Sa'ib bin Yazid tentang sesuatu yang dilihat oleh sahabat Muawiyah dari apa yang dilakukan oleh As-Sa'ib bin Yazid. Jadi As-Sa'ib bin Yazid ini pernah sholat bersama-sama sahabat Muawiyah, lalu ingin ditanyakan apa komentar Muawiyah ketika melihat sesuatu di dalam sholatmu. Ini menunjukkan bahwa para salafus sholeh itu selalu ingin tahu yang paling benar, yaitu apa yang dilakukan oleh para sahabat, karena para sahabat lebih dekat masanya dengan Nabi dan mereka kumpul langsung dengan Nabi dan mereka adalah murid-muridnya Nabi. Karena itu dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah kita juga diwajibkan memahaminya dengan pemahaman salafus soleh, para sahabat tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Faqala, lalu As-Sa'ib tadi menjawab, As-Sa'ib bin Yazid mengatakan, na'am sallaitu ma'ahul jum'ah fil maqasurah. Ya, aku dulu pernah sholat bersama sahabat Muawiyah sholat Jum'at di Al-Maqsurah ay Al-Hujrah Al-Mabaniyah fil masjid, di sebuah kamar yang ada di dalam masjid. Aku pernah sholat Jumat bersama sahabat Muawiyah di sana. Falamma sallamal imam qumtu fi maqami fa sallaitu. Setelah imam selesai salat Jumat, sudah salam, aku langsung berdiri lagi salat lagi. Salat sunnah. Salam, langsung berdiri salat lagi, salat sunnah. Falamma dakhala arsala ilayya faqala la ta'ud lima fa'alta. Ketika sahabat Muawiyah masuk ke kamar tadi, melihat As-Sa'ib langsung nyambung sholat sunnah setelah sholat Jumat, setelah salam, sahabat Muawiyah mengatakan, jangan kamu ulangi lagi. Seperti itu. Jadi selesai sholat ya, ditegur, jangan kamu ulangi lagi seperti itu. Idza shallaital jum'ah fala tasilha bi salatin hatta takallam au takhruj. Apabila kamu selesai salat Jumat, maka jangan kamu sambung dengan salat yang lainnya sehingga kamu berbicara dulu atau kamu keluar. Maksudnya berbicara di sini adalah membaca zikir-zikir dulu, ini berbicara maksudnya. Membaca zikir-zikir dulu, maju ke depan atau ke samping kanan atau ke samping kiri. Kalau kita mau sholat langsung. Tapi kalau kita sudah zikir-zikir, walaupun tidak pindah, tidak apa-apa. Karena kita sudah memutuskan dengan zikir, tidak nyambung. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amarana bidzalik. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk seperti itu. Yaitu beliau bersabda, "Allatu salatun bi salatin hatta natakallam aw nakhruj." Yaitu Rasulullah melarang kita menyambung satu sholat dengan sholat yang lainnya sehingga kita ini berbicara dulu atau kita keluar dari tempat sholat yang semula. Maksudnya tidak boleh nyambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Tapi kalau sesama sholat sunnahnya tidak apa-apa, seperti terawih dua, dua, dua, dua, tidak apa-apa, satu jenis itu. Ini sholat wajib. Jadi kalau kita selesai sholat wajib, maka jangan langsung nyambung dengan sholat sunnah. Kita harus zikir dulu. Di sini sebenarnya umum, baik Jumat ataupun yang lainnya, yang lalu insya Allah sudah pernah kita bahas. Namun di sini lebih khusus hari Jumat. Zikir dulu, setelah zikir baru sholat sunnah ba'diyah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala melalui jalan Nafi' rahimahullahu ta'ala, anna ibn Umar ra'a rajulan yusalli rak'atain yawmal jum'ah fi maqamihi fadafa'ahu wa qala atusallil jum'ata arba'an. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma melihat seseorang sholat dua rakaat setelah sholat Jum'at di tempatnya itu. Lalu kata sahabat Ibnu Umar, apakah kamu mau sholat Jum'at ini empat rakaat? Jadi nyambung langsung. Maksudnya nyambung langsung ya. Nah kalau kita sudah zikir-zikir, maka sudah terputus. Sehingga tidak terkesan sholat Jum'atnya itu empat rakaat. Karena itu di antara fikih dari bab ini, Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala mengatakan, karahatu waslil jum'ah bi ghairiha minan nawafil. Dibenci menyambung sholat Jum'at dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Hatta yatahawwala an mawdi'il faridah ila mawdi'in akhar. Sehingga pindah dulu dari tempat sholat wajibnya itu ke tempat yang lain. Maju atau mundur, atau samping kanan samping kiri. Au yafsila bainahuma bil kalam awil khuruj. Atau memisahkan sholat Jumatnya dengan sholat sunnah dengan berbicara, dengan baca zikir dulu. Atau keluar dari masjid. Ya, saya kira jelas ya. Jelas sekali. Karena kadang biasanya setelah salam itu ada sebagian orang langsung sholat sunnah. Ini yang dilarang. Baca zikir dulu. Sehingga tidak terkesan kita nambahi sholat yang wajib. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-142, yaitu babu karahiyati rafi'il aidi 'alal mimbar. Bab dibenci mengangkat kedua tangan ketika berdoa di atas mimbar. Maksudnya ketika khutbah Jumat. Jadi ketika khutbah Jumat itu dibenci, khotibnya itu berdoa dengan mengangkat tangan. Karena yang sunnah bukan mengangkat tangan, sebagaimana riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi rahimahumullah ta'ala ajma'in. Dan ini lafadznya At-Tirmidzi melalui jalan Husain. Beliau mengatakan, sami'tu Umarah bin Ruwaibah At-Taqafi wa Bishir bin Marwan yakhtub farafa'a yadaihi fit du'a. Aku mendengar Umarah bin Ruwaibah At-Taqafi berkata, ketika itu Bishir bin Marwan sedang berkhutbah. Jadi Bishir bin Marwan salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Para khalifah dari Bani Umayyah terkenal dengan kedolimannya. Penguasa-penguasa yang dolim, terkenal dengan kedolimannya. Dan suka melanggar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menentang langsung dihabisi. Ternyata Bishir bin Marwan waktu khutbah itu, khutbah Jumat, ketika berdoa dengan mengangkat kedua tangannya di atas mimbar. Faqala Umarah, lalu Umarah memberikan komentar, qabbahallahu hatainil yudayyatain al qusayyiratain. Wah, ini kata-kata yang keras. Qabbahallahu, qabbahallahu itu di sini diartikan ab'adahullah wa nahahu anil khair. Semoga Allah menjauhkan dari kebaikan. Semoga Allah menjauhkan dari kebaikan. Hatainil yudayyatain al-qusayyiratain. Ini tasghir semua. Tasghir ini suatu pengecilan. Mestinya kan hatainil yadain al-qusayyiratain. Ya. Tapi di sini katakan semoga Allah menjauhkan dua tangan yang kecil lagi pendek ini dari kebaikan. Ini kata-kata yang sangat keras, komentar yang sangat keras. Kenapa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma yazidu ala an yaqula hakadha wa ashara Husaim bisababah. Karena aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah daripada begini. Lalu perawi namanya Husaim memberikan contoh dengan menunjuk dengan jari telunjuknya. Jadi maksudnya Rasulullah itu kalau khutbah Jumat waktu doa hanya menunjuk dengan jari telunjuknya. Rasulullah gitu, jangan melanggar ngangkat kedua tangan. Karena contohnya dari Nabi hanya mengisyarat dengan jari telunjuk. Ya. Karena itu para ulama mengatakan wa yukrahu lil imami rafu'u yadayhi halatad du'a fil khutbah. Dibenci, makruh imam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa pada saat khutbah Jumat. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ketika berdoa. Jadi ketika khotib di atas mimbar tidak disunnahkan ngangkat kedua tangan. Yang sunnah cuman isyarat dengan jari telunjuk. Nah, ini seperti gini-gini kita harus nerima dengan lapang dada. Kalau kita ingin sampai kepada kebenaran al-haq, kita harus meninggalkan sifat fanatik. Kebenaran dari manapun kita terima. Yang lalu kan kita pernah membahas bagaimana para imam yang empat itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kata-katanya sangat banyak. Yang mana inti dari kata-kata mereka itu, mereka melarang kita taklid, fanatik buta. Dan mereka sangat menganjurkan kita supaya kembali kepada hadis. Kalau ada pendapat mereka yang menyalahi hadis, maka mereka menganjurkan supaya kita membuang pendapat mereka dan kita mengambil hadis. Kata-kata mereka hampir bersamaan. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih, berarti itulah madhabku. Nah, di sini kita kalau ingin sampai kepada kebenaran, harus hati kita ini lapang dada. Saya benar-benar kepingin mencari kebenaran melalui dalil. Sudah dalilnya jelas, gamblang, seperti matahari di siang bolong. Jangan sampai kita nanti saling menuduh. Kalau memakai jari telunjuk waktu doa di atas mimbar, berarti kelompok ini. Kalau tidak memakai isyarat, berarti kelompok itu. Wah, ini sudah enggak netral lagi. Kalau selama seperti itu, kita tidak akan pernah sampai kepada al-haq, kebenaran. Yang kita cari adalah kebenaran. Dimanapun kebenaran berada, kita mengambil. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah milik seorang mu'min yang hilang. Sehingga dimana saja kita menemukan hikmah, menemukan kebenaran, maka kita ambil. Yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mengenai ngangkat tangan ketika doa, ini sering ada pertanyaan ya. Kapan kita ngangkat tangan? Kapan kita tidak ngangkat tangan? Ada yang ekstrim, kita enggak usah ngangkat tangan sama sekali. Sholat istisqa saja ngangkat tangan. Ada yang cenderung apa namanya? Cenderung ngangkat tangan dalam semua doa. Ada yang bagi-bagi mengikuti apa yang ada dalilnya saja tentang mengangkat tangan. Dan alhamdulillah Islam ini agama yang lengkap. Tidak ada satu masalah pun melainkan telah tuntas dibahas. Zaman dulu telah tuntas dibahas. Tinggal kita mau buka buku-buku mereka atau tidak. Jadi permasalahan yang timbul, yang muncul sekarang ini, sebenarnya dulu sudah tuntas dibahas. Sudah tuntas semuanya. Sekarang dimunculkan lagi. Tinggal kita buka buku-bukunya para salafus saleh, sudah ketemu jawabannya, sudah basi. Semua sudah basi. Karena kita kurang membuka buku-buku salafus saleh, sehingga permasalahan yang ada kita anggap masalah yang baru. Wah, ada masalah baru lagi. Nah, ini sudah basi, sudah selesai, sudah tuntas. Termasuk masalah mengangkat tangan ini. Di antara para ulama yang menulis kitab secara khusus membahas masalah doa, yang di dalamnya ada pembahasan masalah mengangkat tangan, itu adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tadribur Rawi, yang merupakan syarah kitab At-Taqrib, yaitu kitab daripada Al-Imam An-Nawawi tentang ilmu hadis. Di sana beliau Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan, faqad warada anhu sallallahu alaihi wa alihi sallam nahwu mi'a hadith fihi raf'u yadaihi fit du'a. Telah ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 100 hadith yang di sana disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat tangan. Waqad jama'tuha fi juz, dan aku telah mengumpulkan semua riwayat itu dalam satu kitab khusus. Jadi Imam Suyuti punya kitab khusus bahas tentang hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Bahkan beliau mengatakan hadith itu kalau dikumpulkan, dikumpulkan menjadi hadith yang mutawatir. Mutawatir hadith yang diriwayatkan dengan perawi yang sangat banyak, yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Marwahu adadun katir tuhilul adah tawatu'ahum alal kadib. Mutawatir. Jadi di antara hadith mutawatir, hadith ngangkat tangan ketika berdoa. Rufu'ul yadin. Banyak sekali. Kemudian juga Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala punya kitab judulnya Tashihud Du'a. Beliau bahas panjang lebar tentang permasalahan doa. Kemudian juga Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala itu punya kitab judulnya Fiqhul Ad'iyati Wal Adhkar. Fiqh doa dan zikir. Di juz 2 beliau banyak berbicara tentang mengangkat tangan ketika doa. Di antaranya beliau bawakan riwayat-riwayat tentang Nabi ngangkat tangan ketika doa. Mari kita lihat ya, riwayat-riwayat tentang Nabi ngangkat tangan ketika doa sangat banyak. Yaitu di antaranya beliau menukil dari Imam Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari punya kitab banyak. Kalau dikatakan Sahih Bukhari, berarti yang terkenal itu, yang semuanya isinya sahih. Karena beliau juga punya kitab Tarikh, beliau juga punya kitab Al-Adabul Mufrad, yang hadisnya tidak mesti sahih, perlu diteliti lagi. Kalau ini sahih Bukhari, pasti sahih. Di kitab Da'awat, sebuah kitab ya, di dalam Sahih Bukhari ada kitab namanya Ad-Da'awat, kitab tentang doa-doa. Kemudian di sana ada satu bab yang diberi judul Rafu'ul Aidi Fit Du'a, tentang mengangkat kedua tangan di dalam doa. Lalu beliau bawakan riwayat-riwayat, di antaranya riwayat sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, da'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadha ibtayhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putihnya ketiak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin bajunya Nabi tangannya agak besar ya, sehingga ketika berdoa atau agak tinggi angkatnya kelihatan putihnya ketiak mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga riwayat Imam Bukhari yang lainnya melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu rafa'a yadayhi hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya ketika berdoa sehingga aku melihat putihnya ketiak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ini sahabat Anas. Ada lagi juga riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Mereka semua melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika doa. Mengangkat tangan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam syarahnya, syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Beliau menulis syarah ini lebih daripada 25 tahun. Dan sekarang kita tinggal menikmati hasilnya. Kalau kita ingin menjadi ulama, baca Fathul Bari. Benar-benar luar biasa. Di sana dibawakan riwayat-riwayat lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di antaranya riwayat Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, juga di dalam Sahih Bukhari melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qadimat Tufailu Ibnu Amr 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam faqala inna dausan 'asat fad'ullaha 'alayha fastaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi faqala Allahumma hdi dausan. Yaitu seorang sahabat namanya At-Tufail bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi dan lapor, wahai Nabi, Daus, suku Daus itu durhaka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Fad'ullaha 'alaiha, doa 'alaih, artinya berdoalah untuk keburukannya. Jadi kalau ad-du'a lahu, doa kebaikan. Kalau ad-du'a 'alaih, doa keburukan. Berdoalah untuk keburukannya Rasulullah. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa, Allahumma hdi dausan. Ya Allah, berilah hidayah suku Daus. Jadi ngangkat tangan. Ketika doa beliau ngangkat tangan. Kemudian ini di dalam Al-Adabul Mufrad ya. Ada juga di Sahih Bukhari mirip seperti itu. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya di Al-Adabul Mufrad pula melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha ra'at annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi yaqul Allahumma innama ana bashar. Ibunda Aisyah pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat kedua tangannya Beliau berkata di dalam doanya, "Ya Allah, aku hanyalah manusia biasa," dan seterusnya. Jadi beliau mengangkat tangan ketika doa. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sahihul itsnad. Hadis ini sanadnya sahih. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Bukhari, yaitu dikatakan di sana, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam rafi'an yadayhi yad'u li Utsman. Aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya berdoa untuk kebaikan sahabat Utsman. Jadi ini supaya kita lebih yakin ya tentang angkat doa, bahwa riwayatnya itu banyak angkat doa, angkat doa, angkat doa. Karena ada sebagian yang terlalu berlebih-lebihan mengatakan doa tidak usah angkat tangan, kecuali doa istisqa. Ini riwayat ini semuanya membantah. Rasulullah banyak angkat tangan di luar doa istisqa. Nanti ada pembagian-pembagiannya. Kemudian di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu tentang kisah salat gerhana, kata sahabat Abdurrahman bin Samurah, fantahaitu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa rafi'un yadayhi yad'u. Ketika aku sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu beliau dalam keadaan mengangkat kedua tangannya berdoa. Mengangkat kedua tangannya berdoa. Kemudian juga ada riwayat mirip seperti itu di Sahih Muslim melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat gerhana pula, thumma rafa'a yadayhi yad'u. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya berdoa. Kemudian juga di dalam Sahih Muslim pula, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke kuburan Baqi, ziarah kubur, kuburan Baqi. Beliau itu farafa'a yadayhi thalatha marrat. Beliau berdoa sambil ngangkat kedua tangannya 3 kali. Jadi ketika doa mendoakan orang-orang mati di kuburan Baqi, kaum muslimin, para sahabat, ngangkat kedua tangannya 3 kali. Demikian pula di dalam riwayat Sahih Muslim yang lain melalui jalan sahabat Abu Hurairah, haditsnya panjang, ketika penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Farafa'a yadayhi wa ja'ala yad'u. Setelah penaklukan kota Mekah, beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa. Jadi mengangkat tangan dan mengangkat tangan. Terus banyak riwayatnya. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain di As-Sunanul Kubra dan As-Sunanus Sughra, di dengan sanad jayyid, dengan sanad yang jayyid melalui jalan sahabat Usamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kuntu radfan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Arafah. Aku dibonceng Nabi ketika wukuf di Arafah. Jadi Nabi ini tawadhu ya. Beliau walaupun Nabi kalau naik kendaraan dan kendaraannya mampu untuk membonceng orang, beliau bonceng, menunjukkan tawadhu-nya. Naik unta atau kuda membonceng. Ini ketika wukuf di Arafah. Fa rafa'a yadayhi yad'u. Di atas kendaraannya itu beliau mengangkat kedua tangannya sambil doa. Wukuf di Arafah, di atas tunggangannya beliau berdoa. Kemudian famalat bihi naqatu fasaqata khutamuha fatana walahu biyadihi wa huwa rafi'un al-yadal ukhra. Kemudian unta beliau itu jalan bergerak ya, lalu tali kendalinya jatuh, lalu tali kendali itu diambil oleh salah satu tangan Nabi, sementara tangan yang satu tetap ngangkat untuk berdoa. Cuman gak disebutkan ngambil talinya dengan tangan atau kiri, dengan kanan atau kiri. Yang jelas talinya jatuh, diambil dengan tangan yang satu tetap berdoa. Ya, ini menunjukkan tentang ngangkat tangan ketika doa di Arafah. Ini sanadnya jayyid. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau dikumpulkan banyak ya, mutawatir. Tadi Imam Suyuti mengatakan ada berapa hadisnya? Ada kurang lebih 100 tentang ngangkat tangan Nabi Muhammad SAW ketika berdoa. Contoh-contoh langsung. Kemudian hadis-hadis tentang anjuran ngangkat tangan juga sangat banyak. Di antaranya riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi yang sanadnya sahih melalui jalan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran." Inna rabbakum hayyun karimun. Sesungguhnya Rabbmu itu hayyun, punya sifat malu. Karimun, dermawan, mahaloman. Allah mahaloman, karim. Nah, ini banyak penerjemah yang salah dalam menerjemahkan hadis ini. Yaitu hayyun oleh mereka diterjemahkan hayyun. Ya hayyu, ya qayyum. Nah, ini beda. Antara al-hayyu dengan al-hayyu beda. Itu ada sebagian penerjemah inna rabbakum hayyun itu diterjemahkan hayyun. Beda, ini dua nama. Kalau al-hayyu, al-hayyul qayyum, al-hayyu, Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Sementara kalau hayyun, itu Allah maha malu. Jadi Allah punya sifat malu. Sesungguhnya Rabbmu itu punya sifat malu, lagi maha dermawan. Dia malu kepada hambanya kalau hambanya itu mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya, lalu kedua tangannya kembali dalam keadaan hampa. Ini anjuran. Jadi kalau kita mengangkat tangan lalu kita tidak dikabulkan, Allah itu malu. Karena Allah itu hayyun, maha malu. Ini anjuran mengangkat tangan ketika doa. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, kemudian juga oleh At-Tabrani, dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani, sahihun, ya, mauqufan wa marfu'an. Sahih secara mauquf ucapan Ibnu Abbas, dan sahih secara marfu' sabda Nabi Muhammad SAW. Yaitu al-mas'alatu antarfa'a yadaika hadwa mangkibaika au nahwahuma. Kalau kamu berdoa kepada Allah, doa biasa, minta sesuatu kepada Allah, doa yang biasa, maka kamu angkat kedua tanganmu sejajar dengan bahumu, atau yang seperti itu. Jadi gini, ya, nanti ada penjelasannya. Ini doa yang biasa, permintaan biasa. Kemudian wal istighfaru antushira bi isbi'in wahidah. Sementara kalau istighfar minta ampun, yaitu kamu isyarat dengan satu jari, dengan jari telunjuk. Isbi', kata-kata isbi' itu dibaca apapun betul. Dibaca isbi', isba', asbu', isbu', apapun benar semuanya. Itu benar menurut lughah. Kemudian wal ibtihalu antamudda yadaika jami'an. Ibtihal, ibtihal permintaan dalam keadaan yang sangat genting, sangat mendesak, maka kita ngangkat tangan tinggi-tinggi. Jadi ada tiga, nanti ada perinciannya. Kemudian di dalam lafaz yang lainnya, redaksi lain berbunyi hakadal ikhlas yusiru bi isbi'ihi allati talil ibham. Demikianlah ikhlas, artinya cara kita membaca zikir la ilaha illallah, yaitu kita menunjuk dengan jari telunjuk kalimat ikhlas la ilaha illallah. Wa hadha du'a farfa'a yadayhi hadwa mankibai. Kalau doa begini lalu diangkat tangannya, kedua tangannya sejajar dengan bahu. Wa hadzal ibtihal farfa'a yadayhi maddan. Kalau ibtihal permohonan yang sangat ya genting sekali, sangat butuh pertolongan secepatnya, itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lah ini dijelaskan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tashihud Du'a. Kata beliau, wa qad ja'atil ahaditsu min fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mubayyinah maqama kulli halin min hadhihi sifat ats-tsalats la annaha min ikhtilafit tanawwu'. Ya. Banyak hadis dari perbuatan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kedudukan masing-masing cara tadi ketika berdoa. Jadi tiga cara tadi itu bukan pilihan. Saya milih ini, milih bukan. Jadi bukan beda macam. Kita boleh milih ini, boleh bukan, bukan pilihan. Tapi itu ada tujuannya masing-masing. Kapan kita harus begini, kapan harus begini, kapan harus begini. Ada tiga macam. Yang pertama-tama al-maqamul awwal, maqamud du'a al-'am wa yusammal mas'alah. Yaitu doa secara umum. Yang disebut dengan doa permintaan, doa biasa, doa yang wajar-wajar. Nah, ini wa huwa raf'ul yadaini ilal mankibaini aw nahwihima. Ngangkat tangan sejajar dengan bahu. Dengan bahu ya. Lalu beliau mengatakan dhamman lahuma, yaitu tangannya ditempelkan. Tapi di hadisnya enggak ada kata-kata nempel ya. Sehingga kita lihat sebagian ulama itu gini, sebagian ulama gini. Al-amru wasi', urusannya luas. Mau gini boleh, mau gini boleh. Karena tadi enggak ada keterangan nempelkan. Cuma tadi ada keterangan cara ngangkat tangannya. Sampai di mana ngangkat tangannya? Batasnya. Basitan li butunihima nahwas sama wa duhurihima ilal ard. Itu telapak tangannya dihamparkan, dibuka. Telapak tangannya ngadap ke langit. Sementara punggung telapak tangannya menghadap ke bumi. Ya, jadi gini kan? Ya. Jadi gini. Ini menurut beliau begini. Atau juga boleh kita seperti ini. Karena tadi tidak ada keterangan, ditempelkan. Cuma diterangkan tadi itu posisinya saja. Gini. Kemudian, wa insya'a qanna'a bihima wajhahu wa zuhuruhuma nahwal qiblah. Atau boleh juga, kata beliau, kedua tangannya ditutupkan di wajahnya begini. Sehingga, apa namanya, telapak tangannya menghadap ke wajah, punggung telapak tangannya menghadap kiblat. Jadi begini. Jadi pilihannya begini atau begini. Ini doa biasa. Wa hadhihi hiya sifatul 'ammah li raf'il yadain halat du'a mutlaqan. Ini adalah sifat secara umum, yaitu cara mengangkat tangan ketika doa secara mutlak. Secara umum begini. Wa fi kunutil witr, ini juga ketika kunut waktu sholat witir, waktu kunut begini. Namun beliau juga menyebutkan wal istisqa, istisqa. Sementara kalau kita lihat nanti ada dalil-dalil menunjukkan bahwa istisqa itu ngangkat tangannya tinggi-tinggi. Tapi di sini beliau menyebut istisqa. Tapi kalau kita kembali ke dalil, istisqa tangannya diangkat tinggi-tinggi. Sehingga para sahabat melihat putihnya ketiak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au fi fi mawatin raf'iha as-sittah fil hajj, atau di 7 di 6 tempat waktu musim haji. Kalau ini musim haji ya, terutama jamaah haji, jamaah umroh, itu ada tempat-tempat yang sangat dianjurkan mengangkat tangan, sunnah. Ini jarang kita lihat. Padahal ini perlu kita untuk menghidupkan sunnah supaya haji kita lebih mantap seperti manasik haji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu ketika di Arafah. Di Arafah dianjurkan mengangkat tangan. Kemudian di Al-Masy'arul Haram, Al-Masy'arul Haram. Al-Masy'arul Haram itu di dari Mina ketika kita menuju ke Muzdalifah. Di sana ada tempat namanya Al-Masy'arul Haram. Yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Al-Masy'aril Haram. Itu di sana dibangun masjid terkenal Al-Masy'aril Haram. Kemudian wa ba'da ramyil jamratain as-sughra wal wusta. Nah, ini. Ini yang ketiga dan yang keempat. Setelah melempar jumrah. Jumrah ula dan jumrah yang wusta. Kan ada tiga kan? Yang tanggal 10 kan cuma melempar jumrah, jumrah Aqabah saja. Ya kan? Ini enggak pakai doa, tidak ada doa. Lah, yang hari ke-11, 12 dan 13 itu melempar tiga jumrah, jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah Aqabah. Nah, setelah ngelempar jumrah ula, itu kita dianjurkan mencari tempat yang agak sepi, menghadap kiblat, berdoa sambil mengangkat tangan, doa yang panjang. Ini sunnah. Setelah ngelempar jumrah wusta, kita cari tempat yang agak sepi, menghadap kiblat, mengangkat tangan lagi, doa yang panjang. Sunnah. Setelah jumrah Aqabah, tidak ada doa. Nah, ini sunnah, tapi jarang yang ngamalkan. Coba nanti yang haji lihat, yang ngamalkan berapa? Paling-paling bisa dihitung. Paling-paling para thullabul ilmi yang benar-benar ingin mengamalkan sunnah. Lu bagaimana, kan repot. Sekarang kan berdesakan. Ya berjubel-jubel di sana sulit. Enggak ada sulit. Kalau kita mau mengamalkan sunnah, oleh Allah diberi jalan nanti. Jadi perlu. Mumpung haji jauh-jauh dari Indonesia, saya ingin benar-benar mengamalkan semua ajarannya Nabi. Saya ingin haji saya benar-benar sempurna. Capek enggak apa-apa. Cari dunia saja capek. Cari akhirat harus kita siap lebih capek. Karena surga itu harganya mahal. Harus capek dulu. Nanti mati baru istirahat. Ya, di dunia capek, mati istirahat. Kemudian wa 'ala shofa wal marwah. Termasuk yang sunnah pula di waktu haji atau umroh itu di shofa dan di marwah ketika sa'i. Di shofa kan ada doa kan? Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu. Doa yang panjang. Lalu baca zikir itu lagi, doa lagi yang panjang. Lalu baca zikir itu lagi, lalu jalan menuju marwah. Baca zikir itu kemudian doa, baca zikir lagi, doa, baca zikir lagi, jalan menuju sofa, terus mengangkat tangan. Ini sunnah. Dan yang lainnya. Ini yang pertama, doa biasa. Yang kedua, al-maqamu tsani al-istighfar wa yuqalu al-ikhlas. Istighfar dan dikenal juga dengan nama ikhlas. Wa huwa raf'u asbu'in wahida wa hiya sababah minal yadil yumna. Yaitu ngangkat satu jari, jari telunjuk dari tangan kanannya. Jari telunjuk tangan kanan. Wa hadhihi sifah khassah bi maqami dzikri wad du'a halal khutbah 'alal mimbar wa halat tasyahud fi shalah. Jadi sifat ini khusus ketika kita berzikir atau ketika berdoa khotib di atas mimbar atau juga ketika tasyahud di dalam salat. Wa halu dzikri wat tamjid wal hailala kharija as-shalah. Demikian pula ketika kita berzikir, terutama baca la ilaha illallah di luar salat, sambil tangannya isyarat. Jadi mulut kita la ilaha illallah, iya kan? Hati kita mantap Allah itu esa, enggak ada sekutu. Lah tangan kita meyakinkan lagi, Allah itu satu, iya kan? Kan gitu kan? Setan paling berat kalau kita memberi isyarat dengan jari telunjuk. Terutama ketika tasyahud, lahiya asyaddu 'ala syaitan, berat atas setan. Karena kita menunjukkan dengan bukti anggota tubuh kita bahwa Allah benar-benar Maha Esa. Allah satu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maqamu tsalits, yang ketiga adalah al-ibtihal. Wa huwa at-tadarru' wal mubalaghah fil mas'alah. Ibtihal. Yaitu kita benar-benar doa yang sangat genting. Wa yusamma aidan doa ar-rahab. Jadi doa ketika kita sangat ketakutan, genting ya, terpojok, terjepit, terpepet, ngangkat tangan tinggi-tinggi. Wa sifatuhu raf'ul yadain maddan nahwas sama' hatta tura 'ufrah ibtayhi ay bayadhuhuma. Ya, tangannya diangkat tinggi-tinggi ke langit sampai kelihatan putihnya ketiak. Ini menunjukkan angkat tangan yang sangat tinggi. Tadi disebutkan bahwa ketika salat istisqa Rasulullah mengangkat yang ini kan tinggi-tinggi sampai kelihatan putihnya ketiak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqal fi wasfihi hatta yabdua 'adudahu ay yartafi'an minal mubalagha fi rafa. Jadi benar-benar diangkat sekali. Diangkat sekali sampai lengannya ini, lengannya benar-benar terangkat. Sehingga bajunya itu cenderung untuk jatuh ke bawah. Nah, kalau orang bajunya itu agak besar lubangnya, ketika diangkat lengannya itu naik ke atas, otomatis bajunya kan ke bawah. sehingga ketiaknya kelihatan. Nah kalau gini, nah, tidak mungkin kelihatan ketiaknya kan. Nah berarti tangan bagian atas ini terangkat, terangkat tinggi, terangkat tinggi. Ini dilakukan wahiya khassah fi halis syiddah war rahbah. Ini khusus dalam keadaan yang sangat genting, dalam keadaan yang sangat takut. Kahalil jadab, ketika dalam keadaan musim paceklik, butuh makan. Wan nazilah bisat bitasallutil adu, atau ketika kita dikuasai oleh musuh, diserbu musuh, genting. Wa nahwi dzalika min maqamatir rahab, dan yang lainnya dalam keadaan takut. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas kan? Mudah-mudahan jelas. Kemudian ma'asyarul muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mereka-mereka yang mengatakan tidak usah mengangkat tangan kecuali istisqa, itu berpegang dengan satu hadis di Sahih Bukhari Muslim, tapi mereka salah faham dalam memahaminya, yaitu riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam sesuatu pun dari doa-doanya kecuali sholat, kecuali istisqa, minta hujan. Jadi di sini secara dohirnya hadis mengatakan Rasulullah tidak pernah mengangkat tangannya dalam doa kecuali ketika minta hujan, istisqa. Sementara hadis yang tadi banyak menerangkan apa? Rasulullah mengangkat atau tidak? Rasulullah mengangkat tangan. Nah berarti hadis ini punya pemahaman. Pemahamannya bagaimana? Pemahamannya para ulama mengatakan yang dimaksud Rasulullah tidak pernah mengangkat tangannya dalam doanya kecuali istisqa, ay al-mubalagha fi rafa, yaitu Rasulullah berlebihan dalam mengangkat tangannya. Jadi Rasulullah mengangkat tangan yang berlebihan itu ketika istisqa. Adapun yang lain selain istisqa, yang tadi doa-doa biasa, itu diangkatnya diangkat biasa. Ini pemahaman hadis ini kita kumpulkan al-jam'u bainal ahadits, kita kumpulkan beberapa hadis yang tampaknya bertentangan. Itu solusinya, itu adalah jalan keluarnya. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, saya tidak ingin menyelesaikan sebelum tuntas ya, pendek terpotong-potong. Ini yang terakhir. Kapan kita ngangkat tangan, kapan tidak ngangkat tangan? Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam salah satu pertemuan beliau Al-Liqa Al-Bab Al-Maftuh, beliau mengatakan rafa'ul yadaini fi du'a 'ala thalathati aqsam. Ngangkat tangan ketika doa itu ada 3 macam. Maksudnya kapan ngangkat, kapan tidak. Yang pertama mawaradat bihi sunnah, yang ada riwayat bahwa Rasulullah ngangkat tangan. Fahadza zahirun annahu yusannu fihi rafa', maka ini jelas disunnahkan ngangkat tangan. Seperti apa? Mithla doa il istisqa, doa minta hujan. Wa doa ala safa wal marwah wa fi arafah, doa di safa, di marwah, di arafah, dan yang tadi telah disebutkan contoh-contohnya. Berarti ini sunnah ngangkat tangan. Ada contoh dari Nabi ngangkat tangan. Yang kedua, wal qismut tsani, ma warada fihi adamur rafa' mithlu du'a fi shalah wa tasyahud akhir. Yaitu yang ada riwayat-riwayat bahwa Nabi tidak ngangkat tangan. Maka berarti kita tidak disunnahkan ngangkat tangan. Seperti apa? Ketika berdoa di dalam salat waktu sujud. Nabi ngangkat tangan enggak waktu sujud? Enggak, berarti kita enggak ngangkat tangan. Ketika tasyahud, Nabi doa tapi tidak ngangkat tangan, berarti kita tidak ngangkat tangan di dalam sholat. Kecuali kalau kunut ya, kalau kunut ada riwayat ngangkat tangan. Jadi doa ketika sujud, doa ketika tasyahud, tidak ada riwayat ngangkat tangan, kita tidak ngangkat tangan. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalits, ma lam yarid fihi raf'u wala adamur rafa'. Tidak ada riwayat Rasulullah ngangkat tangan, dan tidak ada riwayat Rasulullah tidak mengangkat tangan. Bagaimana sikap kita? Fahadha al-aslu fihi anna min adabi du'a an yarfa'al insanu yadaihi. maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah orang kalau berdoa itu diantara adabnya ngangkat kedua tangan. Jadi secara umum doa itu ngangkat kedua tangan. Kemudian sebagian ulama lagi termasuk Syekh bin Baz mengatakan tempat-tempat yang Rasulullah selalu doa, selalu doa, tapi tidak ada riwayat Rasulullah ngangkat tangan, berarti tidak disunahkan ngangkat tangan. Rasulullah selalu doa, tapi enggak ada riwayat ngangkat tangan, berarti tidak disunahkan ngangkat tangan. Seperti apa? Yang sering dibicarakan ya, doa selesai, selesai sholat lima waktu. Berdoa selesai sholat lima waktu ini sunnah, bahkan termasuk doa yang mustajab, ada baris salawat. Setelah kita sholat ya, sebelum salam itu doa, itu sunnah. Atau juga setelah salam kita dikir-dikir. Nah setelah dikir, para ulama juga mengatakan sunnah doa, bahkan termasuk doa yang mustajab. Karena kita selesai sholat, selesai dikir, kita berdoa mustajab. Jadi kalau doanya itu sunnah. Nah masalahnya ketika berdoa ngangkat tangan atau tidak. Sebagian mengatakan ngangkat tangan terus menerus, tapi gak ada riwayatnya. Sebagian mengatakan tidak boleh ngangkat tangan sama sekali, titik, itu bid'ah. Ya. Sebagian mengatakan kalau ngangkat tangan kadang-kadang tidak apa-apa. Lah pendapat yang ketiga inilah pendapat yang benar. Jadi selesai sholat itu kita jangan selalu berdoanya ngangkat tangan. Kalau doa terus ya, doa sunnah. Ngangkat tangannya jangan terus-menerus. Kenapa? Karena Nabi selalu doa, tapi Nabi tidak pernah ngangkat tangan, enggak ada riwayatnya. Setelah sholat Nabi ngangkat tangan. Sehingga doanya terus-menerus, ngangkat tangannya kadang-kadang. Supaya kesannya itu seakan-akan kita tidak minteri Nabi, gitu kan? Nabi aja doa tanpa ngangkat tangan, kenapa kita doa sambil ngangkat tangan? Nah, sebagian mengatakan enggak apa-apa doa. Ngangkat tangan enggak apa-apa. Ini pendapat-pendapat para ulama, tapi sekali lagi ini bukan masalah yang prinsip. Kita enggak usah gara-gara masalah ini langsung kita ribut, pecah belah masalah ini. Monggo silakan masing-masing mengamalkan keyakinannya. Yang penting kita mengamalkan sesuatu dengan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu. Karena masing-masing tentu punya hujah. Dan yang paling penting ini bukan masalah prinsip. Bukan masalah prinsip. Ya, semoga jelas. Saya kira mungkin itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.